Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Di malam hari ini kita kembali bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih berada di bab Maja'anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Bahwa sebab kekufuran bani Adam dan meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fi salihin. Mereka ghulu terhadap orang-orang saleh. Maka di malam hari ini kembali kita melanjutkan berkata al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh akhrajahu al-Bukhari naam akhrajahu al-Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tutruni." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana berlebih-lebihannya An-Nasara ketika memuji Ibnu Maryam. Hanya saja saya ini adalah hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini syadud dzari'ah, menutup pintu agar seseorang tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Naam. Memuji dengan pujian yang berlebihan. Sampai melebihi hakikatnya seorang hamba. Maka yang seperti ini pun dilarang dalam syariah kita. Sebagaimana yang kita dengarkan ketika Asy-Syaikh Al-Albani dipuji oleh pembawa acara. Dengan pujian-pujian Asy-Syaikh Al-Allama disebutkan keutamaan-keutamaan itu. Naam. Maka Syekh menangis. Ya. ini Syekh menangis dengan pujian-pujian itu, Kat. Ya, artinya kok bisa sampai menyanjung sedemikian. Nah, ini menutup jalan agar manusia ya mendudukan kedudukan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizhahu taala, Tarjumatu Umar radhiyallahu an, biografi Umar radhiyallahu an, huwa Umar bin Al-Khattab ibn Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Amirul Mukminin. Dia adalah Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Amirul Mukminin. Ya, dia seorang Amirul Mukminin setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Naam. Demikian banyak negeri-negeri muslimin, negeri-negeri kufar yang ditaklukkan oleh kaum muslimin di saat kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gigih terhadap kebenaran. Naam, kokoh di atas kebenaran. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Afdalus sahabah ba'da Siddiq. Paling utamanya para sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Istashhada fi Idul Hijjah. Dia meninggal, naam, dibunuh oleh Khawarij sehingga dia mati syahid pada bulan Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Ini biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, demikian besar kedudukannya di dalam al-Islam. Tidak seperti kaum Syiah Rafidah yang merendahkan Umar bin Khattab. Semoga Allah melaknat mereka, membinasakan mereka dan memporak-porandakan mereka yang menghina, mencela, mencerca sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tutruni al-itra'u mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi. La tutruni al-itra'u mujawazah, melampaui batas, mujawazatul had. Ya, berlebih-lebihan fil badhi, di dalam memuji, menyanjung. Naam, ini al-itra. Wal kadhibu fihi, dan bisa juga berlebih-lebihan dalam al-kadhib fihi, mendustakan. Kama ataratin nasara ibn Maryam, sebagaimana mereka berlebih-lebihan menyanjung anak apa ini, orang-orang Nasara menyanjung Ibnu Maryam. Ai kama ghalatin Nasara fi Isa alaihi salam hatta da'u fihi al-uluhiyah. Yaitu sebagaimana mereka An-Nasara ghulu berlebih-lebihan terhadap Isa alaihi salam sampai mereka menganggap al-uluhiyah, ya, sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan di dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam. Sungguh telah kufur yang mereka mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Wa qala Al-Masih bi Bani Israel, u'budullah Rabbi wa Rabbakum, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Dan berkata Al-Masih terhadap Bani Israel, beribadalah kalian kepada Allah yang itu Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya al-jannah dan tempat kembalinya an-nar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Lanjutan ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kufur orang-orang yang mereka mengatakan bahwa Allah tsalitsu tsalatsah. Ya, satu dari tiga sesembahan. Nah, ini berlebih-lebihnya An-Nasara di dalam mengangkat kedudukan Isa bin Maryam sampai dijadikan sebagai arbab min dunillah, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullah wa rasuluh, akan tetapi katakanlah hamba Allah dan utusannya. Sofuni bidalik kama wasofani bihi Rabbi. Yaitu sifatilah saya dengan kalimat Abdullah Rasuluh sebagaimana Rabbku menyifati aku dengannya. Ya, tidak usah diangkat sampai sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap bahwa Isa bin Maryam itu diciptakan tanpa punya ayah. Hanya punya ibu. Naam. Nabi Adam alaihissalam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Allah bisa menakdirkan terciptanya Adam alaihissalam. Ini Isa bin Maryam, ya. Tentu lebih gampang, sudah punya ibu, Allah menciptakan lebih mudah dibanding Adam alaihissalam yang penciptaannya tidak ada ayah, tidak ada ibu. Apa yang Allah kehendaki, maka terjadi. Maka tidak sepantasnya kemudian kita mengatakan bahwa dia tsalitsu tsalatsah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara ijmal, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan safuni la tamdahuni wa taghlu fi madhi kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam, janganlah kalian menyanjungku, menjadikan kalian hulu ketika menyanjungku, sebagaimana An-Nasara mereka hulu berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Isa alaihissalam. Fadda'u fihi al-uluhiyah, sehingga mereka menganggapnya sebagai al-uluhiyah, sebagai sesembahan. Nah, jangan. Innillah a'du an akuna abdan lillahi rasulan minhu. Ya. Sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatilah aku ini dengan sifat Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, dan janganlah kalian mengangkat saya di atas kedudukanku yang Allah Subhanahu wa taala telah mendudukanku. Artinya dia sebagai hamba Allah dan rasulnya jangan diangkat setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bapa kami ada di surga. Naam. Atau sesembahan kami. Naam. Ini al-ghulu terlalu berlebihan. Maka Rasulullah ya mengingatkan kita agar jangan kita meniru mereka. Jangan menyerupai mereka. Ya. Larangan yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul hadis lil babi. Kesesuaian hadis dengan bab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil ghului fi haqqihi bi'ta'ihi syai'an min khasa'isi rububiyah. Bahwa Ar-Rasul SAW melarang dari al-ghulu berlebihan fi haqqihi dalam haknya. Ya, dengan memberikannya sesuatu dari kehususan rububiyah. Yang mana ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Maka tidak sepantasnya bagi hamba meyakini bahwa ada makhluk ini yang bisa kerjasama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah. Mimma yadulu ala tahrimil ghului. Dari apa yang menunjukkan tentang diharamkannya untuk al-ghulu berlebih-lebihan. Naam. Dalam berbagai perkara ketika berlebih-lebihan menjadi tidak baik. Apalagi dalam masalah ibadah. Naam, ketika berlebih-lebihan ya, maka di sana dia tercelah. Akan dia tidak akan mampu. Maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya, maka itulah yang dimampui oleh hambanya. Maka ketika hamba itu ingin lebih, maka bakalan dia tidak akan mampu. Nah, sebagaimana dikisahkan, ada salah seorang sahabat yang dia ingin mengerjakan amalan-amalan yang lebih. Ya, disuruh berpuasa untuk puasa ya Senin Kamis, dia mengatakan saya mampu dari itu. Disuruh lagi berpuasa sehari, puasa sehari berbuka, dia mengatakan lagi saya mampu lagi dari itu. Kata Nabi, tidak ada lagi sudah. Naam. Dan ketika di masa-masa tuanya baru dia merasakan, oh iya, seandainya dulu saya menerima apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, mungkin di masa muda, di masa kuat-kuatnya dia mampu untuk menunaikannya. Tetapi ketika dia kondisi sakit, kondisi lemah atau kondisi semakin bertambah usia padanya. Naam, sehingga dia tidak bisa melakukan sebagaimana di masa mudanya. Ya, di masa dia masih muda. Jadi ketika berlebih-lebihan, ya, tidak akan menjadi baik. Wa annahu yufdi ila syirk kama afdha bin nasara fi haqqi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, apa yang menunjukkan atas diharamkannya ghulu, karena hal ini bisa mengantarkan kepada syirik. Sebagaimana An-Nasara ya, mengantarkan kepada perbuatan syirik terhadap Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Isa akan menolak terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya yang mereka menjadikan sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 116, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengucapkan kepada manusia, jadikanlah oleh kalian aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanak, maka Isa bin Maryam mengatakan, subhanak, maksudnya engkau ya Allah, ma yakunu li an akula ma laisa li ma laisa bihaqqin, tidaklah pantas ya untuk saya mengatakan sesuatu yang itu bukan hak saya, kata Isa bin Maryam. In kuntu qultuhu faqad alimtah, jika saya mengucapkannya maka sungguh engkau ya Allah telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku sementara saya tidak mengetahui apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah 'allamul ghuyub, mengetahui perkara-perkara gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ibudullah rabbi wa rabbakum, tidaklah saya mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, yaitu Rabbku dan Rabb kalian, Rabb pengikutnya. Al-Maidah ayat 117 ini. 116 sampai 117. Nah ini, Isa bin Maryam tidak pernah mengatakan kepada umatnya, kepada pengikutnya, agar dia dijadikan sebagai sesembahan dan ibunya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117. Naam. Isa berlepas diri dari apa yang diyakini oleh umatnya yang mereka menjadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan kepada umatnya kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ya, perintahnya untuk beribadah kepada Allah yang mana itu Rabb dia dan Rabb pengikutnya. Naam. Jadi Isa bin Maryam dia akan berlepas diri dari anggapan ya, pengikutnya yang dia dianggap sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu min al hadis, apa yang bisa kita ambil faedah atau mengambil apa ini nam mengambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, tahrimu mujawazatil haddi fil fi madhi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyati li anna dhalika huwa syirku billah. Diharamkannya melampaui batas di dalam menyanjung nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, menyanjungnya sampai mengatakan bahwa dunia ini diciptakan Nur Muhammad karena cahaya Muhammad. Naam. Ini sudah ghulu berlebihan. Ya. Atau tidak ada yang menghilangkan berbagai problem di alam ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ghulu, berlebih-lebihan yang manusia tidak mampu melakukannya. Naam. Atau mereka melakukan acara-acara yang tidak tuntunannya, kemudian mereka menganggap bahwa Nabi hadir di tempat itu. Kemudian mereka berdiri dan menundukkan kepala mereka sebagai bentuk penghormatan, anggapan mereka bahwa Rasulullah datang di majelis mereka. Di masa hidupnya saja Rasulullah, ya, ketika para sahabat, ya, yakni Rasulullah datang kepada para sahabat, maka para sahabat, ya, tidak ada yang melakukannya, berdiri kemudian merunduk, ya, karena Nabi tidak suka dengan yang seperti ini, sebagaimana yang dilakukan para raja-raja. Ah, ini sudah meninggal justru dilakukan yang semacam itu. Masih hidup saja Nabi tidak suka. Nah, lalu kemudian ketika mati justru diyakini seperti itu. Dan mengeluarkannya dari Dairatul Ubudiyah. Karena hal itu akan terjadi dalam perbuatan syirik. Yang kedua, syiddatu nusihi sallallahu alaihi wasallam li ummatih. Ya, sangat-sangat berkeinginan Nabi untuk menasihati umatnya. Betul-betul umat ini diperhatikan. Jangan sampai melewati batas yang telah ditetapkan oleh syariah. Betul-betul dicegah. Berhenti di sini. Jangan melanjutkan ke berikutnya. Ya, dilarang untuk ghulu berlebih-lebihan. Yang ketiga, annal ghuluwa fis solihin sababun lil wuqu'i fi syirk. Bahwa ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Hati-hati. Ya, banyak kaum muslimin ketika mendengar nama Habib, ya, maka dia menganggap bahwa punya kelebihan dan keutamaan yang lebih dari yang lain, sehingga dia betul-betul seperti tunduk kepadanya. Ternyata yang seperti ini sebagai sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Naam. Ya, ghulu berlebihan kepada orang soleh, jembatan untuk mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga dia meyakini kalau bekas-bekas yang dipakai Habib tersebut bisa melariskan barang dagangannya. Apakah bukan syirik yang seperti ini? Dia meyakini bahwa bekas kopiahnya atau bekas surbannya melariskan, ya, dagangan, apakah jualan atau usaha yang lain, sehingga meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari situ. Naam. Diyakini sebagai pelaris. Nah, ini mengantarkan kepada syirik. Atau dia memajang gambarnya di warungnya. Dia meyakini itu sebagai pelaris. Apakah bukan syirik yang seperti ini? Meyakini bahwa gambar itu yang mendatangkan rezeki. Naam. Atau yang lainnya. Nah, ini ghulu terhadap para orang soleh. Maka kalau kita bertemu dengan orang saleh, cukup kita mengucapkan assalamualaikum, bertanya. Kalau dia memang ahlu agama, kita bertanya agama. Kalau tidak, ya seperti muslim yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan pada dirinya, ya, sebagaimana Allah katakan, kul fakulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan bahwa saya ini hamba Rasulullah. Yang keempat, at-tahdhiru min at-tasyabbuh bil kuffar. Peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang musyrikin. Ya, yang ketika ada orang-orang yang dianggap soleh, maka diagungkan. Ketika dikubur, maka kuburannya dibangun, dibikin kubah. Kemudian dipagari, diberi lampu-lampu, dan diminta-mintai, diibadahi. Maka muslimin, ya, bimbingan Nabi melarang kita dari melakukan hal-hal yang semacam ini. Naam. Dan ini ternyata, ya, banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak mengerti, tidak tahu kalau hal itu ternyata perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak di sini, enggak di luar negeri. Ya. Kalau kita berjalan ke Surabaya umpamanya. Antum sampai di terminal Bung Rasi, itu antum akan dipanggil, "Ampel, ampel, ampel, ampel." Dikira kita mau ke sana. Nah, ya mbah, iya. Jadi kalau dilihat antum pakai peci haji, pakai sorban atau pakai baju-baju jubah, ketika turun dari bis, langsung ditawari, ampel, ampel, ampel. Dikira kita mau ke sana. Nah, karena kebanyakan yang berpakaian seperti itu yang menujunya ke sana, sehingga kita pun ketika di situ mirip mereka dianggap ke sana, ke sana. Naam. Ya, sampai mereka sudah menghafal. Ya, seperti ini biasanya senangnya ke sini. Naam. Ketika antum ke Yaman juga akan ditawari nginap di hotel, kan tahu nih, Hadramaut. Ya, tempatnya juga di situ. Orang-orang Indonesia ke sana ya merasa belum lewat negeri Yaman kalau belum melewati Hadramaut. Allahul Musta'an, sampai kesyirikan sudah seperti itu terjadi di alam semesta ini. Maka kita berhati-hati apa yang diberitakan Nabi, bahwa tidak akan bangkit yaumul kiyamah sampai akan ada sekelompok dari umatku yang mereka melakukan kesyirikan. Ini sudah banyak kaum muslimin yang dianggap itu bukan syirik. Hari kiamat semakin semakin mendekat kepada kita. Nah, maka agama ini harus kita pelajari dan gali agar kita mengerti. Oh, ini perintah, kita kerjain. Oh, ini larangan, kita tinggalkan. Sekalipun banyak manusia yang beramal dengannya. Berkata al-muallif, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum, hati-hati atau jauhi al ghulu, ya, berlebih-lebihan itu tadi. Sesungguhnya yang menjadikan binasa sebelum kalian, ya, orang-orang sebelum kalian, al-ghulu, karena berlebih-lebihan itu tadi. Hadis ini dikutip Imam Ahmad dari Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Wal Hakim, dan disahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Berkata Syaikh Shalih Fauzan rahimahullah, rawa al-hadis هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله دون ذكر راويه. Hadis ini musannif rahimahullah menyebutkan tanpa menyebutkan perawinya. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas. Dan telah diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah dalam hadis Ibnu Abbas. Iyyakum, ya, dipenggali kalimatnya, iyyakum kalimatut tahdzir. Kalimat tahdir, peringatan. Al-ghuluwa mansubun ala tahdir bi fi'lin muqaddarin. Dibaca mansub fathah itu. Ya, ala tahdir dengan fi'il yang muqaddar. Fi'il yang ditakdirkan. Wa huwa mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Naam, melampaui batas. Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, minal umam, yaitu dari umat-umat terdahulu. Ma'anal hadis ijmalan, ma'anah hadis secara ijmal, يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين عن الحد المشروع. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya dari menambah-nambahi di dalam agama atas batas yang telah disyariatkan. Naam. Ya, umpamanya sholat isya 4 rakaat mau ditambahi 5 rakaat kada bisa. Naam. Atau amalan yang lainnya yang syariatnya seperti itu kemudian ditambahi, bukan semakin baik tapi justru terjatuh dalam perbuatan dosa ghulu. Wa huwa amun fi jami'an wa'il ghulu fil i'tiqadati wal a'mal. Sifatnya umum dalam berbagai jenis berlebih-lebihan. Apakah dalam i'tiqadat, dalam keyakinan-keyakinan, atau amal dalam amalan-amalan. Saya selesaikan dulu ini, bentar lagi. Ajman. Wa min dhalika al-ghulu fi ta'dhimi as-salihin mimma yakunu sababan fi ibadatihim. Dan dari itu berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh, ini bisa menjadi sebab beribadah kepada mereka. Thumma 'allala an-nahya 'anil ghulu bi annahu huwa sabab fi halakil umam as-sabiqah. Ya, kemudian menyebutkan sebab larangan ini, yaitu ghulu, karena itulah yang menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu. Wa dzalika yaqtadi mujanabata hadihim. Fi hadha ib'adan 'anil wuqu'i fi ma halaku bih. Maka demikian itu, ya, mengharuskan untuk menjauhi, ya, yang tadi menjauhi ghulu dengan sejauh-jauhnya yang mereka telah terjatuh di dalam perbuatan hulu sehingga menjadikan ibadah mereka. Li'anal musyaraka lahum fi ba'di hadihim yukhafu alaihi minal halaki mislahum. Karena menyerupai atau menyertai dalam jalan mereka atau menyerupai mereka, maka ini dikhawatirkan akan binasa seperti mereka. Ya, seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu jalannya mereka seperti itu, kemudian umat ini mengikutinya, ya, maka akan binasa seperti mereka juga. Sehingga kita dilarang untuk menyerupai, ya, orang-orang yang menyimpang dari orang kafir wal musyrikin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang musyrikin, mengikuti mereka, maka kata Nabi, fahuwa minhum, maka dia termasuk mereka. Sehingga hal-hal yang bisa mengantarkan kepada amalan-amalan mereka ataupun itikad-itikad mereka, maka Nabi mencegah kita. Jangan. Naam. Jangan kita berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya, atau dalam berbagai perkara. Dalam keyakinan, dalam amalan, naam, dan yang lainnya. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita, itulah sudah kemampuan manusia. Ketika dia berlebih-lebihan, maka dia tidak akan mampu untuk menunaikannya. Dan akan dicegah oleh syariah. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, hadis Anas, tiga orang yang datang kepada sebagian istri Nabi, kemudian bertanya tentang ibadah Nabi, mereka merasa kurang, sehingga mengatakan, wah, kita harus tambah ini. Ada yang mau puasa terus-terusan, ada yang sholat terus-terusan, sholat malam terus-terusan, ada yang tidak mau berkeluarga. Maka Nabi memarahi mereka semuanya. Nah, saya ini orang paling takut kepada Allah, orang paling bertakwa. Saya sholat malam, saya juga tidur, saya berpuasa, saya juga berbuka, saya juga menikahi wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan golonganku. Diperingati oleh Nabi SAW, ya, pokoknya apa yang sesuai dengan syariat itu sudah yang terbaik. Ketika keluar darinya, ya, maka dia akan binasa. Masih ada pembahasan ini, namun karena waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah kita akan baca di pertemuan kita berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.